Jika ada seseorang pemasar mengaku produsen, padahal dia tidak memproduksi barang sendiri, bagaimana hukumnya? Dusta di padi, Pak. Kadzib padi. Saya anu Pak, produsen Pak, gini. Kok enggak ada kadzab. Enggak barokah jual belinya dikarenakan kedustaan dia, barokah. Ya sudah, jangan percaya sama dia. Cari yang asli produsen.